Studio 5 Indosiar. Selamat malam Teis. Selamat malam mentor semua. Selamat malam Rewo-Rewo. Malam. Mas Adi. Mangga Kang. bergaya dan menyanyi. Oh ya, aku dulu sarapan. Memang kecantikannya dan kelembutan hatinya membuat aku berani menghadapi dunia. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Entah karena mengapa aku sendiri.